sesuatu itu tanpa kepimpinan, maka memang tidak ada nilainya, tidak berarti apa-apa. Apapun kehidupan ini tanpa kepimpinan maka tidak bermutu, tidak ada artinya sama sekali. Walaupun rumah tangga, kalau tidak ada pemimpin rumah tangga, maka rumah tangga itu tidak bermutu. Perusahaan-perusahaan, PTN, PCP, koperasi dan lain sebagainya, apabila tidak ada kepimpinannya, maka hancur. Apa saja, sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan, apa saja tingkatnya, dari tingkat sekecil-kecil tanpa pemimpin, hancur. Jadi ini memang masalah pokok. Sekarang menjadi samar kekhalifahan sebab sudah lama tanpa kepimpinan umat Islam. Jadi bukan karena wah habis umat Islam ini pada bodoh tidak memahami Quran, bukan. Pintarnya orang banyak sekarang ini pada pintar semua. Saking pintarnya kebelinger jadi menolak kebenaran. Sebab dia rasa dia pintar dia itu di atasnya kepintaran Allah dan Rasulnya. Sehingga kenapa bisa begitu? Karena tidak ada kepimpinan Islam. Itu hilangnya kehalifahan. Maka orang yang tidak menjadi warga khilafah alias tidak mempunyai kepimpinan Islam atau ulil amri, maka dia mati jahiliyah. Jelas sekali. Mati Allah wa Rasulullah amri minkum. Tidak punya ulil amri, mati jahiliyah. Ulil amrinya siapa? Ya ulil amrinya itu fa'intanazatum fisyai fardu ilallah wa rasul. Kalau umat Islam ini golongan A bertengkar, saya punya pendapat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Golongan B bilang begitu juga. Saya sudah berpendapat berdasarkan Al-Quran dan Hadis sampai kiamat tidak selesai. Karena ini berdasarkan Al-Quran Hadis, ini berdasarkan Al-Quran Hadis. Bilang lagi si C satu golongan ketiga, saya juga pendapat ini berbeda dengan A B. Karena saya juga berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kapan selesainya? Tidak ada pimpinan, bubar. Sampai kiamat nggak selesai. Tapi kalau ada pimpinan, beres. Jadi pentingnya pimpinan itu memang masya Allah. Rumah tangga aja pimpinan, enggak rumah tangga namanya, namanya kos-kosan. Rumah tangga itu karena tanpa pemimpin. Jadi pemimpin ini bukan suatu masalah yang enteng, justru masalah yang pokok. Allah tidak memberi ajaran sebelum diutus pemimpin. Aneh manusia sekarang ini. Kok bisanya, pokoknya kita kembali kepada Quran dan Sunnah, padahal bohong. Kembali kepada Quran dan Sunnah, bagaimana? Quran bilang kamu harus taat ulil amri, Sunnah bilang kamu harus taat ulil amri. Dia bilang, pokoknya Quran Sunnah. Mana ulil amrinya? Enggak ada, kan bohong besar itu. Pembohong besar sekarang ini banyak amat ya. Dan itu tamat Mesir, tamat Medina, Darul Ulum, tamat Oxford, sekolah-sekolah Islam di bawah kekuasaan setan. Itu semuanya tidak bisa memahami masalah. Padahal ini pokok. Artinya akal sehat tidak bisa terima kalau tanpa kembali pada Quran Sunnah. Ulama ini siapa? Ya nanti dulu lo. Quran dan Sunnah itulah memberitakan kepada ulama itu. Bukan siapa-siapa. Kok itu malah dianggap enteng, maka hancurlah Islam. Jadi tidak masalah kepintaran, masalah kebodohan, enggak ada urusan. Bodoh semua juga kalau tak sama ulil amri menang Islam itu. Tapi pintar semua eker-ekeran enggak punya ulil amri ya, hancur Islam itu. Maka tanpa ulil amri orang tidak berjamaah alias tanpa ulil amri itu hukumnya syirik. Halal dibunuh. Itu halal dibunuh. Ya, masa sih halal dibunuh? Iya. Tapi orangnya tidak musyrik. Jangan sampai orangnya musyrik, jangan. Azmi syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu. Itu ada seterusnya. Itu bukan orangnya musyrik, bukan. Hukum orang tidak musyrik. Ya. Nah, kemudian sejarah membuktikan wa in taifatani minal mu'minina qatalu fasrihu bainahuma. Bagaimana itu? Jadi kalau dua orang beriman, golongan beriman perang, karena tidak bersatu perang, kalau akhir perang pasti perang. Kalau dua golongan beriman perang, tapi kalau nggak mau di Islam, nggak mau bersatu, maksudnya Islam itu bersatu nggak mau. Ini menyerang untuk bersatu sampai begitu. Hancur Islam, maka diancam orang keluar dari jamaah. Kalau sudah berjamaah, dia mati jahiliyah. Kalau tetap jamaah exit, orang tetap tidak mau berjamaah, maka diperangi halal darahnya. Maka Ali memakai tadi diperangin Muawiyah itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada apa ketetapan Allah, yaitu wajib hukumnya berjamaah, haram berpecah belah. Kalau enggak mau kembali, halal darahnya. Begitu. Padahal Muawiyah mengaku khalifah juga, bukan mengaku NU, mengaku Ahmadiyah, mengaku Persis, bukan mengaku ISIS atau apa, enggak, mengaku khalifah diperangin. Bagaimana yang memang bukan khalifah lagi? Tidak mau bersatu, nah kan repot itu. Jadi bukan ini urusan enteng-enteng gitu, bukan. Ini masalah prinsip sekali, dan sebelum ajaran dilaksanakan itu dulu. Pertama sekali ada kepimpinan dulu. Masa ajarannya dulu. Ini PT berdagang dulu lah kita. Pemimpin siapa? Gak usah pakai, kan sudah ahli produksi sudah ada, ahli pemasaran sudah ada, udah jalan saja semaunya kita. Pimpinannya kapan belakangan, itu kan orang gila. Ini bukan orang waras, itu orang gila kan. Coba, ini ada sekolah. Oh, profesor semua gurunya kan, profesor, kiai, ahli Quran semua. Ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, ahli semua. Ada berapa orang? Ada 20 orang. Sekolah ini, nama sekolahnya apa? Ya nama sekolahnya, apa kayak namanya? Komen Al Azhar. Pemimpinnya siapa? Gampang lah. Yang penting kita ngajar. Bagaimana ngajar? Ya semau kita lah. Ini kan orang nggak beres. Nah begitulah Islam itu. Nggak bersatu, nggak punya ulamri, nggak punya pemimpin. Pokoknya kita laksanakan Islam lah. Jadi bagaimana Islam kamu? Ya Islam semua saya lah. Wah ini kan nggak beres. Secara akal sehat tidak bisa diterima, tidak usah dalil-dalil. Kalau dalil ancamannya neraka, kan lebih ngeri lagi. Ini secara akal aja enggak masuk di akal, masa ada aturan tidak ada pemimpinnya, kan aneh. Kalau kebo itu ya cocok, memang tidak punya otak. Ada pemimpin kebo kan, jangan dikira kebo tidak punya pemimpin, ada. Itu bapaknya yang pertama itu pemimpin, kuda juga ada pemimpinnya, pemimpin kuda. Itu tidak pakai aturan. Itu masih ada pemimpinnya lah. Kita ini punya otak, punya tuntunan, tidak punya pemimpin, kan aneh. Artinya lebih jelek dari kerbau lah. Maka wajar kalau halal darahnya diperangin sama Ali. Wajar memang ini orang tidak beres ini kan. Tapi hari ini malah kalau ada khalifah, awas ada aliran baru, aliran sesat, hati-hati. Malah begitu kan. Ya Allah, jauh sekali ya dari kenyataan tuntunan kita, jauh sekali. Dan ini yang terjadi, maka jadi repot kita. Sehingga kalau umat Islam ini diajak menegakkan syariat, yang menghalangi itu orang Islam juga. Sehingga hina orang Islam itu. Kalau di DPR MPR itu baca ayat gitu. menurut firman Allah ayat sekian nomor sekian begini-begini. Yang pertama ketawa itu kiai, yang serbannya panjang ada buntutnya itu pertama ketawa. Jangan baca ayat di sini lah, ini bukan tempatnya, kan gitu. Coba baca ayat, bukan di, dia menjadi anggota DPR bicara tentang ekonomi pakai ayat, bicara hukum-hukum undang-undang pakai ayat. Hebat betul, bukan begitu. Diketawain orang, baca ayat di kalangan intelektual katanya kan. Kalau dibaca ayat, oh itu diketawain temannya. Itu baca ayat di sini. Nah kan aneh. Ini yang terjadi kan. Kita mau bilang apa sama orang seperti ini? Ini orang yang maghdub menurut Al-Quran. Orang maghdub menurut Quran itu sama dengan orang kafir kalau sudah masuk kubur enggak ada harapannya. Itu orang maghdub. Orang maghdub itu bukan dari golongan kamu, bukan orang beriman, tapi bukan juga orang kafir. Itu maghdub itu. Jadi ada orang yang akhir zaman ini tergolong maghdub karena dibilang beriman dia pakai aturan kafir, namanya KUHP, kitab undang-undang itu. Bukan pedoman hidupnya adalah Quran dan hadis, bukan pedoman hidupnya, bukan Quran dan hadis, alias taugut. Tapi dibilang kafir, tapi dia sholat, puasa, naik haji, bersedekah, berzakat. Tapi dibilang orang beriman, kok memimpin tidak pakai aturan orang beriman, pakai aturan taugut. Nah ini dibilang kafir bukan, dibilang muslim bukan, maka mahum minkum wala minhum. Itu diterangkan Allah di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 17. Coba dibaca dulu. Siapa yang sudah dapat baca surat ke-58 ya. Al-Mujadilah ayat 14 alam taro itu. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم شاء ما كانوا يعملون. Ittakhadu ayat 17. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a ulaika ashabun nar. Cukup sudah. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum yang kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah di atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari kejalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi itu sebenarnya sifat orang munafik di zaman dulu itu. Dia tuh dibilang Islam padahal dia tidak tidak mencintai Islam, tapi dia dibilang kafir, tapi kelihatan sholat, wajahnya hitam, daging hitam, orang munafik itu. Sholat bahkan ikut perang, tapi waktu dalam peperangan lari juga. Jadi orang munafik sama orang yang bersifat munafik tempatnya di mana? Neraka. Jadi jangan bilang kalau bukan orang munafik, cuma bersifat munafik, ah kalau sifat munafik di surga enggak ada, sama aja. Orang bersifat munafik sama orang munafik beneran ya sama aja di neraka tempatnya. Orang yang Yahudi sama orang bersifat Yahudi ya sama-sama. Tapi tidak boleh kita bilang oh itu orang munafik, enggak boleh. So orang itu harus hati-hati, jangan kamu memunafikkan atau mengkafirkan orang beriman, jangan. Sudah bersyahadat bersama muslim. Tapi sifatnya benar kalau sifatnya. Jadi kita tidak boleh bilang wah dia itu munafik itu lah, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Atau dia itu musyrik, bukan. Tapi kalau dia bersifat munafik, ah itu betul. Sebab apa? Sebab orang munafik itu pura-pura dia masuk Islam, tapi dia tidak mau beriman. Tapi pura-pura dia jadi orang beriman, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi dia pura-pura aja beriman. Tetapi taatnya sebenarnya tidak mau mentaati Quran dan Sunnah, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, pura-pura. Orang di Indonesia ini mungkin jarang lah orang munafik itu. Iya, tapi bukan tidak ada. Kalau zaman Nabi ada orang munafik, apalagi zaman sekarang. Cuma mungkin agak jarang. Karena apa? Karena orang Indonesia ini semuanya memang pengen masuk surga semua. Yang nggak beres-beres itu, kalau ditanya mau masuk kemana? Ya pengen masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Dari 88 itu saya tanya begitu juga. Pernah itu datang ke kantor pusat itu. Pak Densus, dari Densus 88 kami, Pak Ustaz. Oh ya, bagus ya. Mudah-mudahan kita senasib. Maksud Ustaz, ya kita kan hidup mesti mati. Oh pasti Pak Ustaz. Nah kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga Pak Ustaz. Jadi Densus 88 pun masuk surga, pengen masuk surga juga, jadi bukan orang munafik, pengen masuk surga kan. Adapun bersifat bersifat kafir, bersifat munafik, banyak orang begitu. Jadi ya saya kasih tahu Pak Densus, kalau ini masuk surga itu ada syaratnya Pak Densus. Apa syaratnya? Saya bilang kalau Densus 88 kalau melawan orang beriman itu terjun bebas ke neraka. Jadi bagaimana melawan orang beriman, bela orang beriman? Pasti kalau membela orang beriman, insya Allah belum tentu, tapi insya Allah masuk surga. Tapi kalau melawan orang beriman, oh pasti masuk neraka, terbebas ke neraka. Ayo pilih mana? Ya jawabnya, ya maka kita datang belajar nih Pak Ustaz. Ya, kalau datang belajar saban hari, daftar jadi orang khilafah. Begitu kalau mau masuk surga itu. Ya cuma banyak mereka itu tidak mau juga datang tiap hari itu. Kadang-kadang setahun tidak mau datang lagi, dipikir. Ya begitu, ini orang, tapi ada juga seperti Kodim, Kodim itu datang, satu mobil, komandan dan anggotanya 6 orang. Wih, saya bilang kalau saya didatangi tentara, polisi, saya paling senang. Orang khilafah itu begitu, kalau didatangi tentara, polisi, senang dia. Masyarakat juga atau apa, kata. Enggak, saya bilang masyarakat ya senang-senang, tapi lain. Kalau tentara polisi itu senangnya berlebihan. Kenapa sih bilang? Karena kalau tentara diajak berjuang tuh, gue itu berani, polisi berani. Masyarakatnya capek, saya ajak tuh pengecutnya bukan main. Lambat, kita mau negakkan syariat ini lambat. Kan kita masuk surga kan? Bagaimana? Mau masuk surga kan? Oh iyalah Pak, mau masuk surga. Nah, kita bilang, ini coba dengar sih bilang. Allahu Akbar, hukum Allah diinjak-injak. Masuk surga apa masuk neraka itu? Coba aku, Allahu Akbar. Kenapa kita tidak bilang DPR, MPR, Akbar? Ya. Apa kata Kodim? Tentara itu. Cuma kasihan tuh. Apa bilangnya? Ini bilang terus terang. Disosialisasikan terus Pak Ustaz biar rakyat dipaham. Begitu tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya akal itu nyambung. Kita yang kadang-kadang baca Quran ini yang sudah serban-serban itu baca Quran bolak-balik malah menafsirkan Quran enggak paham. Tapi begitu. Maka yang bulan yang tahun yang lalu, bulan Ramadan tahun yang lewat itu kita kirim surat memproklamasikan bahwa di sini sudah ada khilafatul muslimin. Kita harapkan supaya mereka bersatu. Bulan Ramadan yang lewat, bulan Ramadan kemarin saya kirim surat memperingatkannya, nasihat dan menghimbau mereka supaya kalau membela negara dan bangsa itu jangan sampai masuk neraka. Membela bangsa dan negara supaya sejahtera, selamat dunia akhirat. Jangan membela bangsa dan negara menentang hukum Allah dan Rasul, itu diancam neraka jahanam. Sudah saya tulis di situ. Dikirim kepada presiden, wakil presiden, kepada DPR, kita sudah kirim semua. Kepada panglima-panglima itu, pada Kapolri Indonesia ini, kepada militer-militer, kita sudah kirim semua. Kepada gubernur. Cuma saya tanya gubernur di sini yang belum dikirim. Tapi kalau gubernur yang lain sudah semua itu. Kepada, bahkan kalau di Irian itu sampai kepada camat-camat yang Kristen dikasih juga. Tanggapannya, ya bagus juga ini katanya. Ya karena kita ajak bersatu, umat ini melaksanakan syariat. Dan kalau tidak melaksanakan syariat, masuk neraka jahanam. Kita sudah bilang. Ini bagaimana tanggapannya? Tapi kalau pada umumnya tentara polisi itu senang, setuju umumnya. Yang tidak, kadang-kadang yang tidak, ya tidak semua, ada yang kadang-kadang menolak itu justru para kiai. Aneh ya. Kiai malah menolak. Padahal itu jelas kan, orang yang tidak disebut kafir karena dia sholat dan puasa. Tapi disebut beriman pakai hukum-hukumnya orang kafir. Jadi mahum minkum wala minhum. Itu dua orang munafik. Tidak di golongan kamu beriman, tidak juga golongan orang kafir. Orang seperti itu jelek sekali perbuatannya, dinyatakan oleh Allah sangat jelek perbuatannya dan dijanjikan azabun syadid. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabila. Tanda-tanda mereka itu bersumpah bohong. Yakhlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka itu bersumpah bohong dan mereka tahu bahwa sumpahnya itu bohong. Bukan dia tidak tahu. Kalau dia benar sumpahnya, berarti Allah salah. Mungkinkah Allah salah? Oh, itu Allah yang ngomong. Orang seperti itu sumpah dia tahu bahwa dia itu bohong. Dia tahu. Maka nanti kalau korupsi, ya jadi saja, tidak apa-apa. Adalah fa'atan sadida innahum sama kanu ya'mal. Jelek sekali perbuatannya, maka azab yang sangat pedih disiapkan Allah. Allah yang janji. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabila. Mereka mengambil sebagai tameng saja sumpah yang bohong tadi itu. Sekedar tameng bahwa dia itu orang baik. Bahwa dia itu orang benar sungguh-sungguh. Sekedar tameng. Akibatnya apa? Dengan sumpah sekedar tameng itulah dia menolak hukum Allah. Orang seperti itu bagaimana? Lantukni anhum amwaluhum wala auladuhum minal syai'a. Sedikit pun harta bendanya dan anaknya tidak berguna untuk menyelamatkan dia dari siksa Allah. Sedekahnya enggak terima, zakatnya enggak terima, hajinya enggak terima, salatnya enggak terima, sedikit pun enggak diterima. Harta bendanya untuk wakafnya enggak terima, semuanya enggak diterima sedikit pun, bukan separuh ini. Lantar di anwalu walau minallahi syai'a. Sedikit pun enggak diterima. Jadi ngeri kan? Tapi orang banyak di situ, padahal kan ngeri. Ngeri sekali kan? Togut itu. Mau memimpinkan togut. Ini ngeri. Kadang-kadang kembali kepada Quran dan Sunnah. Uli Amri siapa togut? Kan aneh. Dan itu ada. Bukan enggak ada, enggak tahu lah kita. Tapi ada. Soalnya enggak mungkin enggak ada. Kalau enggak ada, kita sudah berlaku syariat di negeri ini. Karena banyak yang begitu sehingga terlambat syariatnya. Tapi memang kalau kita pikir ya, Allah qul mushtarajim sunurim qul lahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u tanzi'u mulka man tasha'u tu'izzu man tasha'u. Itu sudah ada tahap-tahapnya, kapan kekuasaan hancur, kekuasaan tumbuh, orang dimuliakan Allah, orang dihinakan Allah, itu sudah ada daftarnya. Maka Rasulullah bilang nanti setelah aku tidak ada nabi akan ada khalifah 30 tahun. Kan belum terjadi. Tapi ternyata setelah dihitung Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib 30 tahun. Satu kurun 58 fikum alamin hajin nubuah salasina sana. Nanti akan ada khalifah 30 tahun alamin hajin nubuah itu. Sumpah takunu bukan Adon, bukan Jabariyah, bukan khalifah lagi. Tapi karena itu sahabat Nabi, para sahabat dan para tabi'in, karena paham ini kalau kita tidak ngaku khalifah, tidak ditaati umat Islam. Karena mereka paham. Jadi walaupun Mulkan Adon, Mulkan Jabariyah tetap saja mau, kami ini adalah khalifah kalian, ulil amri kalian gitu. Padahal sudah sebenarnya bukan khalifah lagi. Tapi mereka itu paham kalau enggak ngaku khalifah enggak ditaati. Sekarang ini enggak, kalau ngaku khalifah itulah orang sesat. Khawarid katanya. Memang orang salah pikir repot. Kalau kita salah pikir ya susah. Dengan khilafah malah dibilang sesat, khawarid gitu. Padahal khawarid itu ceritanya orang keluar dari taat kepada khalifah. Itulah awalnya khawarid. Sekarang mengumumkan khalifah malah disebut khawarid oleh orang yang salah pikir. Maka tidak boleh salah pikir kita. Harus jujur saja. Nah, inilah yang terjadi. Jadi prinsip utamanya sebelum ada ajaran harus mengadakan pemimpin dulu. Allah saja begitu, ngitip, ngutus pemimpin dulu baru dikasih aja ajaran. Kita ini kayak lebih hebat dari Allah apa? Ajaran dulu, kita anu pemimpinnya nanti. Jadi kalau kita bikin rumah ini tukangnya pintar semua, tukang gentengnya pintar, tukang besinya pintar, tukang ngaduknya pintar, tukang pasang temboknya pintar. Pemimpinnya enggak usah kerja masing-masing, ya enggak keruan-keruan. Rumahnya enggak bakal jadi. Sampai kiamat enggak jadi. Oh, yang nembok-nembok, yang pasang genteng-genteng, ya enggak jadi. Harus ada pemimpin. Nah, ini yang artinya akal ini kalau enggak gila itu mesti paham. Lah ini sudah enggak gila, beriman lagi enggak paham. Ini kan luar biasa. Jadi pantas kalau lebih bilang lantuni atau mamwalu mala auladu binasya. Sedikit pun semua harta bendanya enggak berguna. Anaknya nabi pun enggak berguna untuk orang itu, apalagi bukan nabi anaknya. Anaknya pun tidak berguna sedikit, bayangkan. Lah untuk apa hidup ini? Maka suka saya bilang tuh kalau kita hebat terbang ke langit, kita entut kita ibu kasturi harum gitu. Mati masuk neraka enggak ada gunanya. Apalagi orang ajal itu tepat pada waktunya. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Lalu untuk apa hidup ini? Prinsip kita masuk surga. Itulah gunanya. Sekarang sekolah. Sekolah supaya pintar. Otaknya bilang, dipintarkan dia. Supaya apa? Supaya hidupnya enak, tidak susah. Mana bisa? Nasib dunia ini tidak ada yang bisa atur. Tidak pintar, tidak bodoh. Mana diuji oleh Allah susah hidupnya. Diuji Allah senang hidupnya. Ujian iman. Jadi orang sekolah sekarang coba tanya orang sekolah, mulai sarjana untuk apa? Supaya jangan sengsara hidupnya. Cilaka. Enggak ada sengsara, enggak ada urusan dengan ilmu. Enggak ada guna-gunanya ilmu itu kalau untuk nasib dunia enggak ada gunanya ilmu. Mau kaya, mau buta huruf ya kaya saja, mau sarjana ya miskin saja kalau memang nasib hidupnya dunia. Yang ilmu itu gunanya untuk menyempurnakan amal. Kalau orang sholat, dia belajar cari ilmu sholat. Kalau ada ilmu sholatnya, amal sholatnya sempurna. Maksudnya gitu. Dia ilmu jagung. Allah bikin jagung. Ada aturan ilmu Allah pada jagung. Lain ilmu Allah pada cabai, pada kelapa. Lain ilmu Allah pada kelapa. Kita tidak punya ilmu, tanam jagung seperti tanam kelapa, ya hancur ya. Tapi kalau punya ilmu jagung, nah sempurna amal kita menanam jagung. Untuk ibadah maksudnya, supaya ilmu itu menyempurnakan ibadah kita. Mempraktekkan ilmu, ibadah kita sempurna, gitu maksudnya. Bukan supaya nasib kita di dunia ini, kalau ilmunya banyak, kita nasibnya gampang cari duit, bukan. Yang maling-maling itu kan sarjana-sarjana banyak, bahkan gubernur kan orang pintar, maling juga rampok, bahkan jahat nih bukan main, padahal kan ilmunya banyak. Ya semua maling itu, kamu gak tahu ya bahwa maling itu haram? Tahu, maling juga, jadi gak ada gunanya ilmu. Kan gak ada gunanya ilmu itu kan. Orang dia tamat Mesir. Bagaimana syariat wajib enggak dilaksanakan bersatu, wajib enggak wajib? Kan sampean enggak bersatu. Ya malum keadaan zaman ini itu. Saking pintarnya. Jadi ilmu itu tidak ada gunanya. Baru dia manfaat kalau dia dapat hidayah, lalu ilmu itu digunakan untuk menyempurnakan ibadahnya. Ah, itu baru. Maka hidayah itu tidak ada urusannya pintar atau bodoh, enggak. Mana pintar Fir'aun dengan tukang sihir? Fir'aun itu orang jenius itu. Bu, barangkali sampai kiamat tidak ada orang sehebat Fir'aun itu. Sampai ngaku Tuhan dia kan. Tapi ada juga orang edan, lihat edan teh. Ya, tapi itu mengaku kerjaan Tuhan, tapi dia tidak mengaku Tuhan. Tapi kalau Fir'aun itu mengaku Tuhan. Mana rebuku pula Allah, wih hebatnya. Kalau orang tidak tanggung-tanggung mana berani, semua orang dibuat apa kaki dia. Tapi tidak dapat hidayah, tukang sihir yang senantiasa taat sama Fir'aun, malah dapat hidayah tuh. Jadi ilmu itu bukan untuk menentukan nasib, hidayah bukan. Ilmu itu, hidayah itu suatu yang paling mahal. Maka kalau kita dapat hidayah, waduh eman-eman ini harga mahal. Tidak bisa diukur dengan uang, berapa juta pun, berapa miliar pun tidak bisa. Nyawa pun disabung untuk mempertahankan hidayah itu. Walaupun nyawa kita satu-satu. Soalnya enggak disabung juga mati juga kan. Jadi percuma juga, mendingan disabung mati juga dapat hadiah. Daripada enggak disabung mati juga dapat, enggak dapat hadiah apa-apa. Kan repot. Jadi begitu hidayah itu mahal. Jadi kalau orang mempermainkan hidayah, wah sebenarnya bodoh dia. Padahal hidayah itu menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Karena dengan hidayah umpamanya Allah yang Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu. Allah yang melapangkan rezeki bagi hambanya dan Allah juga yang menyempitkan rezeki hambanya. Bukan ilmu kan? Kan Allah punya kerjaan. Kita mikirin kerjaan Allah kan pening kepala. Om kerjaan Allah dia pikir. Kenapa rezeki saya sedikit? Dia pikir-pikir. Ya pening kepala, itu kerjaan Allah dia mikir. Kerjaan bapaknya saja dia pikir pening kepalanya. Apalagi kerjaan Allah. Yang melapangkan rezeki itu kan Allah. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Surat mana itu? Sebenarnya itu banyak di Quran itu. Di surat Al-An'am, di surat Ar-Rum, di surat apa? Az-Zumar, di surat banyak itu. Pamannya yang tadi saya baca qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yunfiqu wa huwa khairur raziqin. Itu adanya di surat As-Saba. As-Saba ayat berapa itu? Ayat 39. Ayat 36 dan 39 dua malah di surat As-Saba itu. Coba lihat. Biar hidup ini tenang lah, jangan bikin pening. Ayat 36 dan 39. Ayat 36 dan 39, baca. Bahasa apa ini Ustaz? Baca ayatnya dapat pahala. Iya. 36 39. Iya. Hadaiqa wa'naba. Wa qaiba atrab bukan. As-Saba surat Saba. Gantian, yo yang baca yang lain biar ya, yang ngantuk. Ya, baca. Gantian Pak Rosid biar agak semua. Yo, baca yang ada, Pak. Qul inna rabbi yaqbulu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lahu. Qinna. Aksarun nasi. 39. Khairul Razikin. Artinya katakanlah sungguh Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terus kedua, katakanlah sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Percaya? Percaya enggak? Kok rezeki sedikit pening kepala, enggak percaya. Kalau percaya itu enggak ada pening. Ini percaya-percaya, barang kelahi sama istrinya gara-gara rezeki. Benda beres deh. Kalau orang percaya, rezeki. Kalau suami yang marah, istrinya bilang, marah sama Allah sana. Nah gitu. Kalau istrinya yang marah, suaminya yang bilang, kamu marah sama Allah sana, jangan marah sama saya. Gitu. Dan itu Allah punya urusan. Kerjaan Allah ini kita pikir, ya peninglah kepala. Kena siapa suruh. Jadi bagaimana? Ya enggak usah dipikir, mau banyak mau sedikit. Yang dipikir itu ilmu kita, umpamanya ilmu kita dagang. Yang dipikir itu sempurna enggak ibadah kita dengan ilmu dagang kita. Itu yang dipikir. Enggak, Allah enggak tanya, kenapa kamu miskin 7 keturunan? Enggak ditanya Allah. Jawabnya gampang, kan Allah yang miskin saya. Ini selesai. Enggak ditanya, yang ditanya itu kamu benar enggak? Salah apa benar kamu? Miskin itu. Kaya juga, salah apa benar kamu miskin itu? Surga apa neraka? Itu toh sampai depan Allah nanti, itu toh yang ditanya, enggak yang lain-lain. Kok kamu sakit? Enggak ada urusan. Benar apa salah kamu sakit itu? Surga apa neraka? Oh sehat, kamu surga apa neraka sehat itu? Enggak yang lain-lain. Kita mikirin kerjaannya Allah, maka kita pening itu. Karena siapa yang bikin sakit? Kepengenan kita ya? Kita pengen sakit ya? Enggak kan? Jadi kenapa sakit? Dibikin Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit. Kenapa pening? Ya sudah aja. Maka kalau orang beriman, sakitnya dia senang saja. Nabi Ayub itu sakitnya bagaimana? Waduh, korengan. 1 tahun diobatin. Tambah korengnya. Diobat lagi, tambah. Asal diobati, tambah. Asal diobati, tambah. Sampai ulatan. Nabi Ayub. Sampai belasan tahun. Bukan, 10 tahun lebih. Belasan tahun. Asal diobatin, tambah sakitnya. Bukan asal diobatin, sembuh. Bukan. Siapa yang pengen begitu itu? Apakah pengen keluarga, kepengen Nabi Ayub, apa tidak ada obat? Bukan. Masalahnya itu ujian hidup. Ujian dari Allah. Kan Allah yang menguji kita. Nah, akhirnya ulatan. Kalau udah ulatan busuk, udah ulatan busuk. Ya keluar pada minggat keluarga. Daripada diobatin tambah kasihan, tambah ulatan. Mendingan jangan diobatlah. Terserah sama Allah. Nah, begitu terserah sama Allah, keluarganya pada apa? Pergi menyingkir. Repot nih, asal diobatin nambah kan repot. Katanya Nabi Ayub apa? Ya Allah, yang penting lisanku masih bisa menyebut namamu dan hatiku masih mengingat engkau, aku rela dengan ujian semua. Nah sudah top-topan gitu, ujiannya lulus. Kata Rasulullah, kata Allah, hentakkan kakimu, dihentakkan keluar air, minum, mandi, sembuh sehat. Wah balik semua keluarga tadi dengan kegembiraan, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Coba, sampai kalau ulatan tuh dia cuci tangan tuh, cuci muka, apa tuh. Itu diambil tuh bulatnya tuh, taruh. Ditaruh yang di sini, taruh, kaki taruh, bulat tuh. Saking banyaknya kan, baru cuci-cuci bersih. Wah kasihan ini mati dia nanti tidak punya makanan. Balik lagi. Tuh, bayangkan tuh. Karena dia yakin bahwa ini ujian dari Allah. Bukan maunya dia. Kita belum begitu, baru diuji. Saya suruh bikin sambal, kok tidak beli cabai tadi, udah marah. Cuma enggak ada cabe. Waduh, ini mah konyol banget. Kebangetan istilahnya. Lapar, waduh telat masak istri. Bagaimana kok masak telat itu sudah lapar? Hai, sudah muring-muring. Baru begitu kan pernah ada apa-apanya itu. Apalagi seperti itu, malu lah kita ngomong-ngomong beriman nih. Itu Nabi yang paling dicintai Allah kan. Ya TP memang kelasnya kelas tinggi. Universitas, kita ini kelas SD, kalau diuji universitas ya kelengar kita. Tapi maksudnya ujian itu dari Allah, bukan maunya kita. Jadi kita sudah saja. Nah kalau kita sudah begitu, maka orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Baru sampai ke situ. Syaratnya mesti ada ulul amri. Kalau enggak ada buyar. ilmu kayak apa, tidak ada guna-gunanya. Itu Allah sudah bilang itu tadi, percuma. Maka dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, kalau la ilaha illallah itu pasti anik budullah wa sedibut toh togut. An-Nahl 36 itu pasti. Jadi kalau tidak anik budullah wa sedibut togut, batal semuanya. Neraka jahannam, tidak berguna sodako amal jariah, tidak berguna semua anak-anaknya, tidak ada gunanya. Bayangkan tuh, karena dia anik budullah wa sedibut toh togut. Sedangkan sumber ibadah adalah la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah Nabi Adam, la ilaha illallah Nabi Ibrahim, la ilaha illallah Nabi Musa, la ilaha illallah Nabi Muhammad, sama aja anik budullah istirahat toh togut. Itu lepas ya, habislah. Maka Allah ancam itu tadi. Maka orang yang katibu Allah alaihim tadi, di samping orang Yahudi maksudnya, al-maghdubi alaihim itu Yahudi, termasuk itu yang tidak kafir, tidak juga mu'min. Ah itu tadi, tidak anik budullah istirahat toh togut, maka seperti orang munafik sifatnya, bukan orangnya, tapi sifatnya itu sifat munafik di zaman dahulu itu. Orang tidak mau berjihad, dia pengecut. Itu dia bukan orang munafik, tapi sifat pengecut itu membela Islam tidak mau, itu orang munafik sifatnya. Tapi ya di neraka juga, mau jadi orang munafik beneran atau sifat munafik ya tetap neraka. Bukan kalau sifat neraka munafik masuk surga, kalau orang munafik sungguhan baru masuk neraka, ya enggak, sama saja semuanya. Maka orang musyrik seperti itu tadi halal karena tidak punya khalifah, halal diperangin. Maka Khalifah Ali memerangi Muawiyah padahal sama sahabatnya. Dan itu sejarah. Nanti tidak akan kiamat tertentu sebelum umat Islam ini perang sama dia sehingga hancur habis umat Islam itu. Kiamat tidak terjadi. Sejarah mesti berulang. Sejarah itu tidak ada tidak berulang. Cuma kita tinggal di bagian mana kita berada. Nah, itu masalah. Tapi pasti sejarah berulang. Berputar dunia itu. Watilkal ayyamun nuda widuha bainannas. Digilir. Pasti. Memang itu sunnatullah. Ayam itu perang. Ngerebut cewek. Kuda perang kan. Ngerebut istrinya itu. Kucing perang, rebut makanan kadang-kadang. Pokoknya perang aja. Makhluk ini, manusia juga perang. Mau kafir, perang. Mau beriman, perang. Ya, perang. Hancur, kan begitu. Nah, jadi orang yang tidak berani perang, sebenarnya tidak berhak hidup dia. Artinya pengecut itu tidak disukai sama. Ya kan? Oh, perang itu ujungnya mati itu tidak maju karena perang, jadi cepat mati, tidak juga mundur, tidak, tetap pada waktunya. Cuma masalah perang itu membela kebenaran atau membela kebatilan, tidak ada lain. Lah kalau yang lainnya dunia, menurut Allah, mau kafir mau beriman sama, ada yang kafir dikayakan Allah, ada yang kafir dimiskinkan Allah, ada orang beriman dikayakan Allah, ada orang beriman dimiskinkan Allah, sama. Orang kafir makan kenyang, berak. Orang miskin makan kenyang, berak juga. Orang kafir sakit berobat, orang miskin beriman sakit berobat juga, sama hidup ini sama. Orang kafir berdagang, orang beriman berdagang, sama. Orang kafir tidur, orang beriman juga tidur, ya sama. Kalau dunia ini siapa yang menentukan? Allah, tidak kita. Jadi kalau kita tidak sampai kepada sami'na wa ta'na, habis kita punya nilai Islam kita habis. Sami'na wa ta'na, di situ ada nilai Islam. Maka Islam mengajarkan semua kehidupan ada tuntunannya. Sampai pakai sandal ada tuntunannya. Karena untuk menjadi dia muslim. Sama kerjaan kita. Orang kafir pakai sepatu, orang beriman pakai sepatu. Orang kafir pakai baju, orang beriman pakai baju. Tapi dia muslim apa kafir? Kalau tidak sami'na wa ta'na, tidak ada kafir. Dia sama nilainya kafir. Walaupun makan, orang kafir makan, makan orang kafir. Orang Islam makan kenyang, makan orang Islam beda. Kapan dia disebut muslim? Di saat dia praktek ajaran Islam. Nah tadi itu tidak praktek ajaran Islam. Kafir bukan, tapi sorbannya panjang, sujud. Rainya ireng kata orang Jawa, ininya hitam. Nah, tapi ternyata tidak Islam. Nah maka matinya itu tidak berguna semua kehidupannya. Na'udzubillah, ngeri banget. Karena anik budullah tribut togut, prinsip la ilaha illallah tidak dilakoni. Dia taat sama manusia. dia manusia, kita manusia, dia kencing, kita kencing, dia berak, kita berak. Kok dia, kita harus taat sama dia? Kenapa enggak dia taat sama kita? Kan sama manusia kita. Tapi kalau dia dan kita taat sama pencipta kita, nah itu baru adil. Kan gitu. Artinya dia taat sama Allah, dia hamba Allah, kita sama Allah, hamba Allah. Sama, baru namanya adil. Ini enggak, dia manusia, kita harus taat sama dia, kurang ajar. Mendingan kita perangin, kan gitu. Nah, maka Islam itu tidak ada nilainya kalau lepas dari kalimat sami'na wa atho'na. Lepas itu tidak ada nilai Islam. Makan aja. Kenapa makan? Lapar. Wah, itu kucing juga makan kalau lapar. Jangkrik juga kalau makan, kalau lapar makan. Tapi praktek Islam waktu makan, baru dia disebut muslim. Makan, tidur, baru disebut muslim. Waktu tidur dia praktek Islam. Sami'na wa atho'na kepada siapa? Kepada Nabi. Pokoknya salah satu ini, sami'na wa atho'na ini kepada Allah, atau pada Nabi, atau pada ulul amri, sama nilainya ibadah. Namanya sama. Jadi kalau menghormati orang tua, kenapa menghormati orang tua? Oh, karena orang tua saya itu berjasa. Saya dari kecil dipeliharanya, kalau sakit dikasih obat, saya disekolahkan, sehingga saya menjadi besar. Oh, jasanya orang tua besar, maka saya harus taat sama orang tua. Tidak benar ibadah. Orang kafir bisa begitu. Karena belum ada kalimat sami'na wa atho'na di situ. Begitu dia taruh sami'na wa atho'na, wah, kita sami'na wa atho'na kepada perintah Allah, harus hormat orang tua. Nah, baru dia nilai ibadah tuh. Begitu tidak ada kalimat sami'na wa atho'nanya, apapun tidak nilainya, tidak ada nilainya. Rugi dia. Pakai baju, ada enggak sami'na wa atho'nanya? Enggak ada. Kafir pakai bajunya. Pakai baju kafir namanya. Caranya itu, cara kafir. Tadi pada pakai baju ini, ada enggak sami'na wa atho'nanya? Enggak ada. Pakai baju kafir namanya. Ya tadi ini kan. Tadi tidur, ada enggak perasaan sami'na wa atho'nanya? Enggak ada. Kafir namanya. Gitu. Tapi bukan orang kafir. Jangan sampai orang kafir, bukan. Kerjaan itu seperti kerjaan orang kafir. Enggak ada sami'na wa atho'nanya. Kalau ada, oh, sami'na wa atho'na, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amutu. Ibadah ada pahalanya. Tapi gitu ngantuk, tidur. Ya, ayam sakit juga tidur. Jadi struktural itu maksudnya gunanya supaya tersalur sami'na wa atho'na. Apapun ditetapkan. Cari surga, masuk WC, cari surga, gitu. Ngising itu cari surga, bukan main, hebatnya Islam kan. Ada pibra, ada sami'na, bisa enggak sami'na wa atho'na masuk WC? Bisa? Nah, bisa, kalau udah belajar enggak bisa, kalau belajar bisa. Praktek, jadi cari surga, sami'na wa atho'na. Jadi hidup ini benar-benar untuk ibadah. Ibadah itu adalah sami'na wa atho'na kepada ajaran. Tidak yang lain. Begitu lepas kalimat itu, lepas kita dari Islam. Maka yang tadi itu mau minum pola minum, kafir bukan, iman bukan, karena dia sekali-sekali kelihatannya dia sholat, ada puasa, ada saum, ya ada segala macam. Tapi kok kalau sebentar-sebentar memimpin umat dengan pemimpin kitabnya bukan kitab Quran Harfi, bukan Quran dan Al-Hadis, tapi KUHP. Kitabnya orang kafir, tuntunan hidupnya bukan Al-Quran dan Sunnah dalam memimpin. Jadi ya tidak bisa dibilang siapa ini. Dibilang kafir bukan, dibilang muslim bukan. Nah inilah orang tidak beres kan. Orang tidak beres karena tidak punya khalifah. Itu saja sebabnya. Bukan karena tidak belajar, bukan. Tafsir-tafsir itu banyak sekali ada itu. Tafsirnya dijelas. Tapi kok tidak dilaksanakan. Sebabnya apa? Satu kali lagi, tidak punya khalifah. Bukan karena lain-lain. Lalu kasihan kalau ada istri kita belum bau pada khilafah, harus dicepat, diberi kasihan. Dia harus taat sama suami, suaminya taat sama khilafah, dia rela, lalu pahalanya sama-sama dapat. Maka kunci surga bagi orang wanita adalah taat sama suami. Apabila suaminya berkhilafah, punya ulil amri. Kalau enggak, wah, kalau perempuan, oh kalau anak saya dulu, banyak yang melamar itu, tidak berjamaat, tidak punya, tidak mau mengaku khalifah, bubar, tidak, sudah biar sampai tua, tidak apa-apa. Sehingga yang terakhir, gadis saya itu sudah umur 30-an lebih, baru dia bukan ada yang melamar dari umur belasan tahun sudah ada. Tapi diajak berjihad enggak mau, dia berjihad enggak mau, malah takut, ya sudah. Enggak usah. Begitu ada yang siap jihad, nah baru kita nikahkan. Bapak-bapak untuk apa hidupnya coba? Walaupun hebat kayak apa, untuk apa kamu masuk neraka, kan enggak ada gunanya. Padahal tidak ada jalan masuk surga itu kecuali samina tona kepada Quran dan Sunnah dan kepada ulamri. Maka kalau ada keputusan ulamri, malam Senin ngaji. Terus atau pagi hari Senin ngaji, Pak. Ngaji, Pak. Ini keputusan jemaah, keputusan ulamri. Sepakati hasil musyawarah hari Senin pagi ngaji. Terus wajib hukumnya kan? Kan menjadi wajib hukumnya sami'na wa ta'na kan, kalau tidak berarti sami'na wa ta'na kan. Nah begitu kita tidak sami'na wa ta'na, tercabut rahmat Allah, sebab rahmat Allah itu turun di dalam sami'na wa ta'na. Di luar sami'na wa ta'na enggak turun rahmat Allah, mungkin turun azab. Sami'na wa ta'na itu yang datang bukan rahmat, tapi mungkin azab atau laknat. Kalaupun tidak turun, tapi tercabut rahmat karena dia sami'na wa ta'na. Malam hari Senin pagi, ngaji, keputusan ulamri, wajib hukumnya sami'na wa ta'na. Begitu sami'na wa ta'na. Kenapa buka toko? Waduh, ini mau lebaran hari Senin nih, hari Selasa, Rabu, hari Rabu mau lebaran. Ini hari Senin lagi rame-ramenya itu orang belanjanya. Terus angkat telepon, Mas'ul, Apuan, kenapa? Ma'isha. Mana atillah wa atir rasul wa ma'isha, kan dah ada. Barang diusut, ente kok ma'isha? Ya kan ma'isha juga ibadah. Ya tapi kan Qur'annya atillah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Dah ada atillah wa atir rasul wa ma'isha kamu, kan dah ada. Ma'isha itu kan bisa besok-besok. Rezeki itu kan dari Allah. Kurang yakin sehingga dia lebih bagus sami'na wa ta'na daripada kehilangan rezeki, padahal rezeki itu dari Allah, maka dia dapat pun tidak berkah, tambah pening kepalanya. Sudah banyak saya perhatikan tuh yang banyak itu Apuan, Mas'ul, Maisa, itu peningnya banyak. Kadang-kadang hasil yang didapat tuh untuk lahi sama istrinya, bukan untuk tentram hidupnya, bukan. Karena dia sami'na wa ta'na, mana ada rahmat Allah turun dalam maksiat, enggak ada. Rahmat Allah itu turun dalam taat, sami'na wa ta'na. Maka seberapa rahmat Allah kita telah terima, seberapa kapasitas sami'na wa ta'na kita dalam kehidupan kita. Itu rahmat Allah. Di luar itu ciraka. Maka yang prinsip-prinsip seperti ini hilang karena tidak ada khalifah. Hanya itu sebabnya, bukan. Tidak ada pondok, tidak ada orang hafal Quran, ahli hadis, bukan, tambah banyak. Orang hafal Quran tambah banyak, ahli hadis tambah banyak, segala macam tambah banyak, tapi percuma. Karena khalifah enggak ada, sehingga sami'na wa ta'na yang enggak bisa tersalur, tidak tersalur. Coba, berdiri di pintu sana, Abu Sama, berdiri di pintu. Waduh, hidupnya untuk ibadah. Berdiri di pintu di Quran enggak ada. Berdiri di pintu, kata Allah masuk surga, enggak ada. Lihat hadis, 1001 hadis. Enggak ada berdiri pintu masuk surga. Oh, ini perintah ulil amri. Wa sami'na wa ta'na ulil amri. Masuk surga berdiri pintu itu. Untungnya kan. Tapi orang enggak mau. Dikira, Apuan, lagi ma'isa. Nanti berdiri berapa jam? 3 jam berdiri depan pintu. Waduh, 3 jam ini kira-kira adalah masuk 3 juta ini kalau pagi ini. Apuan Maisha, enggak berkah walaupun dapat, apalagi enggak dapat lagi ya tambah celaka. Dapat pun tidak berokah karena sami'na wa ta'na. Nah itu. Jadi kita ini mau kemana ini? Enggak ada gunanya kalau bukan untuk menyempurnakan ibadah, enggak ada gunanya hidup ini. Yang kita beriman. Maka sampai-sampai nyawa disabung satu-satunya karena membela iman sami'na wa ta'na kita. Hanya itu bisa halal darah nyawa. Hanya dalam karena sami'na wa ta'na kepada struktur, bukan pribadi. Kalau pribadi ya tidak. Kalau pribadi kita tolong dengan niat sami'na wa ta'na menolong, ya harus tahu ilmunya, sebab al-amal bila ilmin la tuqbal. Amal tanpa ilmu tidak diterima. Jadi amal itu harus dengan ilmu. Kalau tidak pakai ilmu enggak diterima amal itu. Walaupun sholat, kenapa kamu sholat? Habis sudah enak orang tua marah kalau sholat. Enggak diterima sholat tanpa ilmu. Sholat itu baru diterima. Kenapa kamu? Ya sama enak pada Allah Rasul katanya suruh sholat. Apa dalilnya? Ya enggak apal dari tapi kata Pak Kiai itu ada Qur'annya. Allah perintah sholat. Ya jadi itu ilmu namanya, baru diterima. Tanpa ilmu enggak diterima. Kenapa saum? Tapi seorang pada saum semua, lah enak lah malu. Enggak ada. Harus ya perintah Allah kan saum pada Ramadan. Rasulullah mencontohkan sahabat wah ya itu samina utana, baru dia benar ibadah. Jadi ada ibadah, tetap ibadah tapi tidak diterima Allah. Karena niatnya tidak semata-mata berharap ridho Allah. Nah, ada yang tidak ibadah nilainya dunia, tapi sampai nawatona dimasukkan dikriteriakan ke situ. Seperti pakai baju, kan tulisan dunia pakai baju. Tapi dia masukkan kriteria sampai nawatona kepada Rasulullah pakai bajunya mesti pakai Bismillah tangan kanan dulu, berharap ridho Allah ibadah jadinya kan. Jadi itulah hidup. Tidak ada, hiduplah kamu cari dunia sebanyak-banyaknya. Mana ada. Hidup itu hanya untuk ibadah. Karena kita semua mau pergi meninggalkan dunia. Kenapa yang mau ditinggal lebih penting? Tidak lebih penting yang mau ditinggal. Yang namanya mau ditinggal, yang penting itu yang mau kita paranin. Maka hidup ini seperti abir-sabir, kata Rasulullah. Seperti orang yang merantau. Seperti orang yang merantau, sewaktu-waktu bernaung di bawah pohon di bawah panas dan terik, bernaung di bawah pohon. Dia mau pergi ke sawah, maka dia berhenti sebentar di bawah pohon. Kata Rasulullah, ditanya sahabat, kira-kira dia berhenti itu selamanya di situ enggak apa akan meneruskan perjalanan? Ya mesti setelah sejuk lagi terus lagi Rasulullah. Ah, hidup itu seperti itu. Kita ini akan pergi ke tujuan. Berteduh sedikit di dunia ini. Sebentar kita jalan lagi sampai ke akhirat. Tahu-tahu bal tu siruna hayatud dunya wal akhiratu khairun wa buqa. Kenapa kalian mengutamakan dunia yang mau ditinggal? Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bu, mana ada nenek kita tuh? Assalamualaikum cucu. Sudah sarapan belum? Enggak ada. Yang kembali satu orang enggak ada yang kembali. Enggak ada yang assalamualaikum lagi. Kita juga bukan begitulah. Untuk apa hidup ini? Kalau akhirnya tidak ke surga, itulah dia. Hanya didapat dengan ada pimpinan, salurkan sami'na wa atho'na di situ, dan harapan balasan Allah. Allah akan menyempurnakannya. Tapi kalau diuji, siap diuji. Nabi aja diuji. Tapi kalau kita diuji kayak Nabi, tidak mampu kita. Nabi Ibrahim itu, dari tempat yang subur, dibawa ke tempat yang tandus. Tidak ada manusia, tidak ada burung, tidak ada air, tidak ada makanan. Cuma ada satu pohon dia bernaung di situ. Dari tempat yang subur. Siti Hajar bawa anaknya begini. Kalau ada pakaian anaknya barangkali atau pakaiannya dia sendiri. Ditaruh di kepala. Jalan. Sampai di tempat yang gersang itu. Tidak ada air, tidak ada makanan. Kata Rabi Ulai, aku mau pergi dulu meninggalkan kamu. Coba kalau istri kita kurang ajar. Enggak beres. Masa kita tinggal di sini? Bangsat. Wah, baca cibaki. Tapi karena beriman, apa kata Siti Hajar? Mau kemana engkau, bre? Mau melaksanakan perintah Allah. Iya, kalau melaksanakan perintah Allah, biar saya di sini menunggu. Aku serahkan kamu kepada Allah. Jalan. Itu bukan setahun. Dari kecil sampai dia bisa berpikir. Pulang-pulang dalam keadaan dicintai. Bunuh anakmu. Waduh. Bunuh anak. Ini bagaimana ini? Bayangkan. Malulah kita kalau bayangkan. Ujian kita ini tidak ada apa-apa. Setai kuku istilahnya enggak ada. Dengan nabi-nabi itu. Tapi ya memang mereka nabi ya. Kita enggak sanggup lah. Cuman kan begitu orang yang sangat dicintai Allah. Tapi diuji juga. Kok kita pengen bebas? Pengen masuk surga goyang-goyang kaki sambil merokok lagi. Wah ini mah kebangetan. Jadi samina wa ta'ana itu suatu yang mutlak harus, tidak bisa enggak, tidak bisa ditawar-tawar. Ditawar ya acamannya itu tadi, semaksiat, rahmat Allah tercabut. Tidak ada tawaran, maka disiplin. Maka orang beriman itu diajar disiplin dari kecil, disuruh dipaksa sholat 5 waktu tidak boleh kurang. Itu mas syaratnya harus wudhu, harus tutup aurat, harus menghadap kiblat, anu tidak boleh ini batal wudhunya, harus pokoknya syarat-syarat ini maksudnya supaya disiplin. Kita diajar disiplin waktunya ditetapkan supaya jangan tidak disiplin. Saum waktunya begini, syaratnya begini. Jangan saum cuma lapar dan haus, tapi saum juga lahir dan batin. Hatinya juga saum, jangan sampai menggibah orang, jangan sampai perasaan jelek. Sabar, jangan marah. Gue supaya disiplin, kalau enggak disiplin buyar. Nah, dari kewajiban-kewajiban usaha itu untuk supaya disiplin. Sehingga sampai nawatona kepada yang banyak yang enggak diceritakan di situ itu dapat dilakoni, maksudnya gitu. Ini sudah puasa saban tahun. Sudah sholat 5 kali sehari semalam. Disiplin dibawa, enggak bisa disiplin juga. Padahal itu sebenarnya latihan disiplin. Allah enggak butuh sholat kita itu. Apa dibutuh Allah kita? Allah punya semua. Sholat kita itu Allah enggak butuh. Yang butuh ke kita. Cuma Allah kasih sayangnya kita diajar disiplin. Dengan kewajiban-kewajiban mutlak. Enggak boleh tidak. Zakat harus begini. Kalau tidak, ayo dipaksa. Supaya disiplin maksudnya. Tahu-tahu begitu mempraktekkan Islam berjamaah yang menjadi prinsip utamanya hidup, enggak disiplin, jadi sia-sia amat itu tadi. Nah, itulah khilafah itu antara kepemimpinan dan struktural, bukan pribadi. Kalau pribadi mana yang baik, kalau masuk mampu kita, oh kenapa kamu tolong anjing yang kelaparan itu, ya kan Rasulullah kalau kita melihat binatang yang susah, kalau kita kasih makanan membebaskan dia dari kesusahan, kan dapat pahala menurut Islam. Oh, kalau gitu kita kasih. Berarti dapat pahala. Kasih. Jadi kalau di rumah itu, di rumah ini sekarang-sekarang ini, kemarin-kemarin itu, ya sudah lama lah. Saya ada rumah, ada kamar, ruangan makan di sini, ada pintunya keluar. Keluar pintu sini, pintu di sini ruang makan. Di sini meja makan. Terus makan kita. Nanti ada tulang-tulang ikan, ada apa-apalah yang sisa yang kucing. Itu kucingnya sudah nongkrong depan pintu. Enggak bunyi, enggak apa, diam. Asal sudah makan, kelihatan suara piringnya direseng. Heng, kata kucing. Di rumah itu sampai kayak jangan enggak tahu kucing siapa, enggak tahu. Kadang-kadang Umi, ya memang karena kebiasaan Umi sih, ya dibuang situ aja dimakan tulang-tulang ikan sama kucing kan. Jadi kalau disuruh gitu, saya tetap ibadah bukan. Kasihan sama kucing, ibadah bukan. Pokoknya saya gitu, saya tetap ibadah bukan. Maksudnya mau cari pahala apa bukan. Kalau kasihan sama kucing, itu orang kafir, kasihan sama anjing, sama kucing. Memang orang kafir seperti binatang, maka dia kasihan sama binatang. Coba lihat orang kafir, kasihan betul sama binatang. Pagi-pagi bawa anjing, kucing, disayangi, pokoknya sayang sama binatang orang kafir, cocok lah. Tapi kalau kita sayang pada makhluk ini karena Allah, cari pahala baru. Kalau orang kafir enggak, bahkan sekarang sama modern ini ada orang nikah dengan anjing, dasar orang kafir ketololnya kebangetan. Ada orang Islam ini ikut-ikut orang kafir memimpin seperti orang kafir, tidak pakai hukum Islam. Kitabnya bukan kitab Quran hadis, kitab kuhab. Weh, memang itu orang termasuk goblok juga lah. Jadi tidak sadar bahwa semua amalnya nanti terhapus. Nah untung kita dapat hidayah ini. Jadi hidayah ini harga mahal, bukan karena ilmu tinggi. Tapi memang Allah sudah menilai orang ini pantas dikasih hidayah, maka dikasih hidayah. Tidak ada urusan Bilal apa Abu Jahal, tidak ada urusan pintar-pintaran. Pokoknya Allah menetapkan Bilal yang dapat hidayah. Rahasia Allah kita enggak tahu. Jadi kalau kita sudah dapat hidayah, ditakdirkan, punya khalifah, punya ulul amri, sudah kita pertahankan betul ini eman-eman. Kan, wih berapa mahalnya itu. Orang pintar-pintar belum tentu bisa kok. Seperti saya ini kan bukan karena saya pintar. Apa karena saya pintar? Saya karang-karang. Mana bisa? Saya enggak tahu. Tapi Allah menghendaki saya buat itu maklumat kelipat. Itu saya tidak karang-karang satu bulan, saya pikir-pikir dengan pikiran saya, dengan ilmu saya, bukan. Saya buat saja, saya malam bikin-bikin-bikin, saya umumkan gitu saja. Sampai hari ini belum ada yang mampu membuat struktur khalifahan seperti yang kita buat. Sebelum ada satu kemasyhuran pun sudah saya susun sampai berdaulah. Sebelum dimulai saya sudah susun. Contohnya dari siapa? Enggak ada. Di buku mana enggak ada contohnya. Siapa-siapa enggak pernah mencontohkan. Ya itulah ketetapan Allah itu. Bagaimana? Nah, enggak usah ditanya bagaimana. Pokoknya itu. Nanti kalau saya bisa-bisa nanti, oh kalau gitu, bersahabat dengan Jibril. Nah, kita bisa jadi berabek, jadi kan? Enggak bisa. Pokoknya itu dia. Sampai hari ini, sampai Irak, belum mampu dia bikin struktural itu. Karena memang mereka masih perang. Sehingga dia komandan perang, sudah. Ekonomi-ekonomi atur saya. Tapi tidak ada struktural seperti itu. Struktural kita itu enggak ada yang di dunia ini, sampai hari ini belum ada. Maka orang kita pintar, ulama, semenjak tahun 24, kehalifan Turki Utsmani hancur. Sampai kita mengumumkan itu. Tidak mampu bagaimana struktur apa. Akhirnya bikin organisasi-organisasi ala Eropa. Karena tidak mampu. Bukan karena tidak tahu. Enggak ketemu apa organisasi ini. Akhirnya bikin ketua umum, ketua satu, wakil ketua. Bikin organisasi presiden, wakil presiden. Nah itu yang dibuat. Tidak mampu dia bikin struktural ini. Tidak mampu. Karena tidak ada contohnya, tidak ada ini. Tapi harus begitu struktur Islam itu. Karena dalam arti pembagian itu tugas. Lalu Allah kasih tahu lagi supaya pendidikan itu mulai tamat SD 1 tahun, 3 tahun tamat SD, 2 tahun SMP, 2 tahun SMA, 2 tahun universitas, selesai. Umur balik tidak usah belajar lagi. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Di dunia ini enggak ada yang bisa bikin pendidikan seperti itu. Tapi kita warga Hilafah bisa tuh kan. Kok tidak ada musyawarahnya, kok bisa? Nah, itu dia. Ya jangan ditanya-tanya kesananya. Pokoknya, ini artinya benar bahwa Allah, atas kehendak Allah, kita mempelopori kehalifahan kita semua ini, kan? Mempelopori kehalifahan. Nah, ini suatu yang harus dijaga betul. Sebab tanpa struktur ini tidak bisa. Umat Islam tidak bisa bersatu dengan cara lain, tidak bisa. Mengumumkan. Dia adalah nabi akhir zaman. Strukturnya bagaimana? Ya ada ketua satu, ada ketua umum macam apa? Enggak bisa. Itu di Medan itu kan ada siapa itu? Zuber itu. Enggak bisa bikin struktural itu. Umumkan dia mengaku apapun, enggak bisa, enggak bisa jalan. Ya paling ya begitu gitu ya teman-teman. Enggak bisa terus. Kita ini dari awal satu alamin aja nubuah. 2, 3, 4 terus sekarang udah kemasulan saya sudah 400-an lebih di seluruhnya kan. Nah, jadi itulah hebatnya kekhalifahan dan struktural. Jangan dianggap enteng. Jadi kita habis-habisan di situ, mati pun di situ, hidup di situ. Nah, beri jadi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Menerima amal-amal ibadah kita ini karena senantiasa dalam kriteria sami'na wa ato'na di semua persoalan hidup, dan itu perlu latihan terus menerus. Nah, karena ini ada tanya jawab, jadi baik mungkin tanya jawab itu lebih panjang waktunya daripada menerangkan. Oleh karena itu baguslah tanya jawab dipercepat supaya masing-masing bisa mempertanyakan masalah yang dikendaki penjelasannya. Nah, kita mulai dan saya akhiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syekh Khalifah, mungkin ada yang mau dipertanyakan, yang persilakan. Waktu saya ada lebih kurang 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang perjalanan ke kepemimpinan di Sumatera Utara. Perjalanan dalam masalah ketaatan, di saat ketaatan dalam struktural itu dihadapkan terhalang dengan maisah, dan mereka beralasan secara dalil bahwa maisah itu adalah suatu kewajiban yang ditunaikan untuk anak istri, jadi kalah di struktural, dan mereka merasa bahwa ini lebih benar karena ini masalah maisah yang akan menghidupkan anak istri. Nah, ini duduknya di mana? Ini apakah maksiat itu dia menjadi maisah ya atau gimana? Ya baik. Kalau pamannya perintah, pamannya malam Ahad pengajian berapa jam itu? 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam lah. Terus pergi ke laut karena malam kan? Di Lampung juga gitu karena dekat laut Teluk Betung. Itu kalau malam gelap itu banyak ikannya. Orang laut tuh gitu. Kalau malam bulan terang ikannya cewek-cewekan menikmati indahnya alam. Jadi dikasih makanan enggak open dia. Dan dipancing itu enggak laku. Dia lagi cewek-cewekan, senang-senang dengan bulan purnama itu. Jadi orang pancing ini waduh gelap bulan, pengajian ramai. Begitu gelap bulan sepi. Apuan Maisa gitu. Jadi sudah saya bilang kamu Maisa tukang pancing, tukang bagan 7 hari itu 7 kali 24 jam itu 180 berapa itu ya? Diminta 4 jam untuk kamu masuk surga. Kamu pilih yang itu Maisa. Padahal nilainya maksiat. Apalagi itu mancing atau cari ikan. Seandainya malam Senin pengajian jam 10 sampai jam 12 umpama, atau jam 8 sampai jam 11 umpama. Terus aduh, saya malas lah ilmunya itu-itu juga, yang mengaji juga ustaz itu. Akidahnya saya sudah tahu juga. Sudahlah saya baca Quran saja. Baca Quran itu diancam neraka. Karena dia baca Quran itu membuat dia pada posisi maksiat, tidak sami'na wa tho'na. Maka baca Quran itu adalah salah, apalagi mancing atau dagang. Baca Quran pun tidak bisa dibenarkan karena tidak ada atiullah wa atiur rasul dan malam Senin baca Quran enggak ada. Malam Senin ngaji atiullah terus ulul amri mengkong tuh. Masa iya dia ragu bahwa kalau tidak bisa itu ini ibadah juga. Masa terus mati kah? Ada memang warga Ilapa ya yang lalu-lalu itu bilang sama saya, "Khalifah, saya mau kalau takdib 3 hari woi." Enggak bisa, kenapa gitu? Takdib sehari saja saya itu kalau enggak keluar pagi itu bisa kelaparan istri anak saya. Mau begitu. Wah, enggak. Loh, Khalifah enggak percaya ya. Oh, saya lakoni. Apalagi 3 hari takdib gitu saya, waduh, bisa lapar nih istri saya. Oh, sehari saja. Begitu Khalifah. Saya bilang enggak. Loh, Khalifah enggak percaya kata. Saya bilang bukan tak percaya, kamu itu keliru. Kelirunya mana katanya? Kan ibadah juga biaya anak istri. Iya saya bilang, tapi kamu keliru. Kelirunya apa? Di kampung saya itu ada orang gila, stres, 13 tahun masih hidup. Anak istrinya hidup, dianya stres. Hidup. Kamu waras 3 hari aja mati anak istri kamu. Kelaparan. Wah, kamu enggak yakin. Seandainya kamu mati besok, mati enggak anak istri kamu? Enggak kan? Masih puluhan tahun lagi belum mati. Dasar keyakinan kamu enggak beres, maka hidup kamu pening. Iya, bukan sejahtera, pening karena salah pasang. Coba pasrah sama Allah. Nanti Allah kasih. Dikira Allah itu dolim, dikira Allah itu goblok apa Allah itu. Allah itu sangat kasih sayang sama hambanya. Kalau berbuat karena dia, oh dia minta aku balas. Allah Maha Pembalas. Entuk ridullah kardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Apa saja yang Anda korbankan karena taat pada Allah ya, kepada Allah maksudnya. Allah akan ganti plus diampuni dosanya. Allah itu Maha pandai berterima kasih dan sangat sensitif daripada kamu. Inda percaya, maka gawat. Maka kau bilang 3 hari celaka keluarga saya, dasar kamu imannya enggak ber. Waduh, astagfirullahaladzim. Saya bilang coba praktek. Sami'na wa tho'na. Apa yang terjadi terserah Allah. Tapi sami'na wa tho'na karena Allah, bukan karena minta dipuji. Allah itu mah ujian saja. Nanti Allah lebih bijak, lebih kuasa, lebih berkehendak, lebih bab. Enggak ada yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki Allah. Kata Rasulullah, seandainya isi dunia ini istama'u ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa ma qad kataballahu lak. Wa in istama'u ala ayyadurruka syai'an la yadurruka syai'an illa ma qad kataballahu alaika. Itu. Seandainya semua isi dunia ini bersepakat untuk mencelakakan kamu, tidak bisa jerakan kamu kecuali Allah menghendakinya atas kamu celaka. Seandainya mereka berkumpul semua untuk memberi manfaat pada kamu, tidak bisa kecuali Allah menghendaki apa yang telah ditetapkan atas kamu. Percaya? Percaya, tapi data tidak percaya, langkah tidak percaya, cuman ilmu percaya. Percaya ilmu di sini itu tidak laku. Ilmu di sini enggak laku. Ilmu yang laku itu kalau masuk ke sini. Masuk sini baru ilmu ada gunanya. Kalau masih di sini enggak ada guna-gunanya. Sedikit pun enggak ada gunanya. Itu bikin pening-pening kepala aja. Tapi kalau masuk di sini ah, baru ada gunanya ilmu. Maka orang berbuat bukan karena otaknya tapi karena perintah hatinya. Ilmu itu enggak ada gunanya. Dikira ada gunanya enggak masuk di hati, enggak ada. Apa obat pening kepala? Bodrek. Itu ilmu ya. Ilmu obat pening kepala apa? Bodrek. Percaya? Percaya kan? Ada buktinya kan? Masuk di hatinya enggak? Kata hatinya, sudah diam aja di situ. Enggak usah minum. Bodrek. Enggak usah diminum katanya. Menurut ilmu ini obat penyakit kepala. Kata hatinya, enggak usah diminum. Ya enggak diminum. Karena belum masuk dia di hati. Maka orang hanya berbuat karena perintah hatinya, bukan perintah kepalanya. Jadi ilmu itu tidak ada guna-gunanya. Ya seperti tadi, Allah setelah kalimah yasa menyebabkan yukdirulahu dan seterusnya. Percaya? Percaya. Tapi ilmu masuk enggak di hati. Nah, hati yang menentukan praktek. Jadi itu tadi begitu. Maka saya bilang kalau kalian mancing pada gelap bulan, walaupun berhasil, tetap kalian mau muat. Apa enggak laku, apa jadi enggak berkah, apa jadi tidak menyehatkan lahir batin kalian, tetap saya bilang rugi. Karena rahmat Allah tidak turun di anda maksiat itu. Rahmat Allah turun di saat kita taat. Nah, apalagi tidak dapat lagi, tambah celokok. Dunianya rugi, dapat tidak. Dimarahin orang lagi, ay, tambah lagi. Utang tidak kebayar lagi, ay, ya terus. Tambah celokok lagi. Jadi, tapi memang perlu diuji. Kalau kita tekad, pasti diuji. Tidak ada tekad tanpa diuji. Kalau mau naik kelas, pasti diuji. Jadi saya dulu waktu ini buat cerita pribadi enggak apa-apa karena kalau cerita orang belum tentu pas ya, kalau cerita pribadi pas. Saya dulu itu pernah mengajar, memberi kuliah kira-kira 4 setengah tahun sampai 5 tahun kurang dikit lah atau 4 tahun kurang lebih dikit. Mengajar di SMA Negeri, mengajar di SMA Muhammadiyah. Memberi kuliah. Jadi ada gentong yang begini tuh. Wah. Gentong kuno itu kan kayak orang hamil itu atasnya bulat ada tutupnya. Itu kalau awal bulan-bulan itu masih baru itu penuh itu kalau dibuka itu penuh berasnya. Nah, kalau tengah-tengah bulan buka nah sudah agak tipis tuh. Jadi sudah begitu saya beat ada anak sudah dua anak beat. Waduh. Saya ini menjual ilmu ini ngomong-ngomong orang berhak mendapatkan ilmu, orang bodoh berhak mendapatkan ilmu dari yang pintar. Saya kasih ilmu itu, kalau dia mau bayar. Waduh, ini berdosa ini. Saya berhenti. Jadi jadwal itu ada sama Umi di belakangku. Karena kita berjuang ini berjihad NII tapi masih NII dulu. Nanti Umi dari jendela itu, dari tabir itu bilang, "Abi, ini di universitas." Di fakultas kesejahteraan sosial. Oh ya, tapi saya tidak keluar. Mau saya kasih tahu Mi, saya sudah berhenti lah, nggak mau lagi mengajar. Takut tidak kuat kan? Jadi saya, tapi jadwalnya sama Umi. Jadi hari ini di SMA Negeri, Abi. Oh ya, tapi tidak keluar. Ngobrol sama dengan tamu. Mungkin dia pikir, wah tamunya sih tidak mau pulang barangkali. Ya. Besok ini di SMA sama dia Abi. Oh iya, tapi enggak keluar. Pokoknya Abi. Besok ini di Maswa Abi. Oh iya. Setelah satu bulan saya ditarik subuh-subuh. Ditarik tangan saya sama Umi, ditarik. Mau ke mana Umi? Ya ikut aja dulu. Ikut dibawa ke gentong yang kayak orang hamil itu. Baru sampai di depan diangkat mau subuh itu. Jangankan sekilo, sebegini enggak ada lagi sisanya, sudah bersih itu mengkilat. Waduh, hari ini apa mau dimakan? apalagi sampai malam. Ini Pak, masih subuh-subuh ini sudah mengkilat ini. Memang sengaja dibersihin kalau Limu yang tahu. Waduh, sudah. Tapi dulu saya sudah janji waktu saya menikah itu, saya sudah bilang. Saya ini kan ya mengajar dosen kan, kan bukan orang gila. Iyalah dosen masa gila. Akal saya kan waras lah saya. Tapi saya tidak akan menggunakan akal saya ini sampai pusing memikirkan dunia, saya tidak mau. Kata Umi, masih ingat sudah 50 tahun yang lewat, masih ingat sekarang apa kata Umi? Tidak pengen kaya dong. Oh saya bilang, kalau kaya bakal masuk neraka, mudah-mudahan sampai masuk kubur, miskin terus. Saya enggak butuh-butuh itu. Tapi kalau masuk surga, saya bilang, saya pakai akal saya masuk surga, itu jangankan apa pening. Nyawa yang satu-satunya disabung untuk surga, siap saya. Apalagi cuma pening. Pokoknya untuk surga, siap. Jadi kata Umi, hebat juga. Ah kalau hebat, nikah kita. Nikah. Tidak usahlah cerita miskin yang bertahun-tahun kesananya itu ya. Ini top-topnya. Yang tadi itu. Saya sudah ingat. Waduh, pening apa enggak ini? Saya enggak mau pening. Memang saya sampai sekarang enggak mau pening kalau soal dunia. Enggak mau. Harang, enggak ada guna-gunanya. Kita mau menangis pening juga tetap begitu kok diuji Allah itu. Pokoknya terima aja. Jadi, saya hitung. Mau kuliah, saya sudah berhenti. Memang saya sudah nyatakan harap kan. Mau ke laut, saya tidak punya pancing, tidak punya sampan. Mau ke kebun, tidak punya tanah. Saya dari Subawang merantau itu tidak bawa apa-apa kan. Hanya bawa ilmu itu tadi. Yang ngajar, minta bayar itu kurang ngajar betul setan. Iya, saya anggap setan itu. Jadi kemudian, mau berdagang, apa barang tidak ada ya. Tapi daripada ada cerita, daripada duduk, mendingan berdiri, daripada berdiri, mendingan jalan. Jalan kemana? Dunia ini perputarannya di pasar. Kalau gitu jalan ke pasar, keputusannya. Terbit matahari, jalan ke pasar, saya keliling. Pasar saya kelilingin, 2-3 kali. Keringetan. Kayak orang main bola, apa yang mau dijual? Ya keliling aja, ini terjadi kan? Ya maksudnya biar kalian, supaya imannya mantap maksudnya ya, bukan lain-lain. Pulang saya, kan keringetan. Sudah dapat, kata Umi anak-anak. Belum, ini sudah jam 9 kan? Jam 9 atau jam 10 lah lebih kurang. Wah, saya bilang kita keluar lagi. Lap-lap keringat dulu. Biar aneh. Sudah minum dulu air seteguk. Ah, bismillah keluar lagi. Sudah pukul siang kan? Jam 10, 11, setengah 12, pulang. Sudah dapat. Belum. Keliling pasar lagi, utar. Oh, pusat pasar 3 kali putar itu keringetan udah. Enam putar tok enggak ada barang enggak apa. Sudah, saya bilang belum dapat Umi. Ya kata, ya masalah indahnya itu. Kata Umi apa? Memang Umi memang sudah siap rupanya. Kata Umi, kalau kita enggak makan 2 hari mungkin insya Allah bisa tahan. Tapi Abi bagaimana ya? Kalau nanti anak-anak bangun, mamumi tetangga dengar kayak apa? Wah, saya bilang, ya kalau memang nasib begitu tidak apa-apa juga. Tapi insya Allah tidak sih, masya Allah kan ada. Maha kuasa, maha bijak. Kalau tidak usah khawatir lah. Pokoknya kau sudah pusing-pusing lah begitu. Kalau harus begitu ya tidak apa-apa juga. Terserah Allah saja lah. Ini sudah siang. Jadi kalau gitu tidurin aja dulu. Jangan teriak dulu sebelum pulang. Tidurin aja. Masih baru anak masih kecil-kecil tanggung-tanggungnya. Tidurin aja. Tutup pintu kamar, Mak. Tidur. Ditutup, dirapatin. Ajak tidur, tidur anak-anak siang-siang jam 11-12 itu kan tidur biasa lah. Keluar lagi saya, bismillah. Belum sampai ke pasar, tahu-tahu ada orang teriak. Pak Ustadz, ini ada ini. Entah tahu apa, ngomong terus aja jalan dia, pergi naik sepeda. Siapa itu tadi itu? Pikir saya, apa sih kolek saya punya teman dulu, waktu masih mahasiswa dulu. 23 tahun yang lewat itu, apa itu kah orangnya, si kolik itu di hati ini ya. Ya sudah, gak usah dipikir. Saya begini-gini, gak ada alamat, gak ada nama ini. Barang saya buka, duit itu setebal. Sepanjang saya ngajar, gak pernah dapat duit setebal itu sekali. Sampai hari ini saya gak hitung. Jadi artinya sampai hari ini saya gak tahu berapa itu duit. Sampai, gak sampai ngitungnya, saking ih banyak amat ya. Jadi begitu angkat kepala, langsung rumah makan padang besar sama. Jalan saya. Ini kejadian ya. Jalan sampai di sana, uang kan saya sudah tebal ini. Semua yang bisa dibungkus di rumah makan padang itu, apa saja, yang ikan, yang daging, yang sayur, yang pokok semua bungkus saja semuanya. Borong sudah. Saya bawa pulang ke rumah. Saya taruh di atas meja, mejanya saya dorong ke depan pintu yang dirapatkan tadi itu. Sudah saya buka, saya dorong pintunya sedikit, saya tiupin ini, masuk ke dalam. Anak-anak dan umbinya bangun, kan makanan baunya enak. Bangun. Saya bilang, Bi cepat bangun, ini makanan enak sudah datang. Sampai keluar, iya. Tarik meja kan, bawa ke tempat makan. Rupanya Allah itu kasihan sama Umi. Apa kata Umi? Iya tak, katanya. Iya, saya bilang. Coba, Umi bertahun-tahun ngurusin saya, ngurusin tamu, ngurusin anak-anak, mencuci pakaian, ngatur pakaian, rumah ini, bikin kopi, bikin teh, tamu. Sibuk kan Umi. Jadi kata Allah, khusus untuk hari ini, Umi istirahat, jangan mikir apa-apa. Lengkap semua disiapkan Allah. Ah, itu saya bilang. Dari situ sampai hari ini, merasa kurang sedikit pun tidak ada dari hari itu sampai hari ini dan pernah kali seterusnya. Jadi saya tidak bisa berutang sampai hari ini. Kalau saya berutang, belum berutang sudah terpenuhi. Jadi saya hanya mengutangkan, sehingga saya buat kas untuk diutangkan sampai begitu. Tuh. Pengen nggak? Pengen. Siap diuji? Kalau itu, kalau dua kali keliling terus pening, jangan. Kalau siap, betul. Ini saya sudah rasakan. Jadi itu bukan bahwa ada penyanyi lain yang agak penting, itu top-topnya. Ada juga yang top lain juga, tapi di atas itu. Jadi saya tidak bisa ceritakan di atas itu. Pribadi-pribadi yang saya anggap pantas menerima cerita baru saya ceritain. Sebab di atasnya itu. Tapi itu menikmat. Nah gitu. Cuman ini orang gak siap diuji, terlalu repot. Diuji ngomel. Katanya yakin. Kalau yakin ya terima saja. Ah itulah dia. Jadi tadi itu sudah terjawaban. Jangan sampai nautona dianggap enteng. Apapun keputusan harus dipakai. Kecuali kalau memang ini. Seperti saya tadi umpamanya. Pas waktu itu. Nah itu tidak ada jalan lain. Kalau dia tidak izin, maka dia tetap maksiat. Maka dia harus izin. Kalau saya kayak saya tadi, nah itu baru dia izin. Karena memang tidak ada jalan lain. Ini sudah habis betul. Ini cuman enggak masuk hari ini. Tapi masih makan juga, masa izin? Jangan. Nah kalau kayak tadi, harus izin. Maaf, saya berhalangan hadir. Itu insya Allah dibenarkan. Kalau sudah pada posisi tadi. Tapi kalau belum pada posisi itu izin, itu hanya karena teragu dan kehidupan. Tidak boleh, Pak. Boleh satu lagi. Ya, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukuri yang sekarang ini saya bisa menjalankan perintah-perintah dari Yang Maha Khalifah sebagai Rasul. Saya ingin pertanyakan satu masalah dari umat, yaitu tentang pembangkangan atau pembantahan daripada yang penerangan-penerangan taklim ataupun daripada taklim itu diterangkan kepada mereka tentang ayat, penjelasan suatu ayat kepada titik suatu masalah, tapi selalu dibantah oleh warga itu, sehingga selalu walaupun tidak masuk ataupun dari atasan masuk menjelaskan tidak diterima. Apa daripada mudarat ataupun yang diterima bakal cikal umat tadi. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya beat. Beat itu salah satunya saya siap mendengar dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada ulil amri saya. Kapanpun dan dimanapun. Itu kan janji. Janji kepada Allah dicatat kan, malaikat kan catat. Titik. Nah, kita khawatirnya maka dibaca setelah beat itu dibaca ayat faban nakasa fa innama yang kusu ala nafsi. Siapa yang merusak nakasa itu, yang kusu itu merusak. Siapa yang merusak janji, janjinya fa'in nama yang kusual nafsi, berarti dia merusak dirinya. Nah, ini kan ayat. Belum tentu kerusakan itu apa setelah mati apa masih hidup dunia, kita enggak tahu itu rusak Allah. Tapi pasti, pasti dia apa rusak, kita enggak ngerti lah itu rusak Allah kan. Tapi pasti, sebab itu ketetapan din, paman nakasa fa'in nama yang kusual nafsi, dia merusak dirinya. Adapun yang terbukti ya di Lampung atau di Sumbawa atau di Jawa banyak, tapi kita tidak berani bilang. Nah, salah satunya umpamanya yang menjadi perhatian sangat yang sama banyak laporan itu ada di Lampung itu. Yang lain tidak bisa saya ceritakan. Di Lampung ada orang yang siap kemudian semino tona, tapi karena barangkali pintar barangkali ya. Saking pintarnya barangkali, enggak paham juga saya. Tapi dia sudah mengatakan, ah saya enggak maulah. Sambil dawatona, sambil nanti saja kalau perang pokoknya di paling depan. Kan gitu. Banyak ya? Oh di Lampung ini, rupanya ada juga tempat lain ya. Mudah-mudahan bukan di sini. Pokoknya nantilah, apa sambil dawatona itu. Kita ribat, sudah sambil dawatona, bukan ada perang kok. Ribat itu kan untuk jaga perbatasan perang. Tapi kan perintah khalifah suruh kita ribat latihan. Ah, enggak usah, saya nanti kalau sudah waktunya baru. Ya, lapor masulnya kepada saya. Itu orangnya begitu ngomongnya. Sudah? Ya, diingatkan saja. Diingatkan saja, diingat. Lama diingatkan, sudah berapa bulan datang lagi masulnya. Sudah saya ingatkan berulang-ulang tapi enggak mau. Terus saya suruh dia ini, boleh enggak? Saya sudah bilang sama dia, kamu pindah Mas'ul saja. Mungkin kamu tidak cocok pribadi saya dengan kamu, mungkin tidak cocok. Kamu diizinkan, kamu pindah ke Mas'ulan saja yang kamu cocok. So, tidak sampai, nah ini kan maksiat, kamu nanti dapat celaka bahaya. Kata Mas'ulnya, ah saya enggak, pokoknya ke Mas'ulan mana sama juga. Pokoknya saya nanti, taatnya nanti saya kalau sudah waktunya. Tapi sekarang belum. Oh ya sudah. Habis dia gitu, pergila dia ke sawahnya bawa kerbau, dia disambar petir kek mati. Jadi balik si Mas'ulnya kepada khalifah, apa karena dia menyimpang itu disambar petir kemarin tuh, hah orang itu? Iya, astagfirullahaladzim melanggar. Tapi jangan disebar-sebarin, saya bilang belum tentu, memang ada kan orang disambar petir banyak kan. Ya tapi dia kan habis diperingati tidak mau, peringatan tidak mau bisa berpetir. Wah saya bilang ya kalau memang salah dan namanya di warga mudah-mudahan diampuni Allah salahnya. Tapi begitu, ada yang begitu anu karena bandel begitu keluar lagi enak-enak ditumbur patah kakinya. Itu. Ya dia itu naik, dia suka main-main, suka ini, ya walhasil repot. Tapi kalau itu membuat tobat lumayan, tapi kalau tidak begitu terus tidak tobat, mardun masuk neraka, lebih susah lagi. Lebih berat kan, lebih berat lagi masuk neraka itu. Ya umatukan labu ujung finar, ya kulun ya tanah atau nala wa tanah rasul, wa qalu rabbana inna atau nasada tanah wa kubarana, fadaluna sabir. Pada hari sudah dibolak-balik di neraka itu mukanya itu teriak dia kan, ya Allah seandainya dulu kami taat sama Allah dan Rasulnya tidak nasib seperti ini, ya Allah kami ini dulu taat sama pemimpin dan pembesar kami, ya Allah mereka itulah yang menyesat kami, ya Allah. Istilah kita sekarang pakai KUHP enggak pakai Quran lagi. Rabbana atim dhifain minal adab, ya Allah laknati mereka pemimpin dan pembesar kami itu dua kali lipat. Dua kali lipat dia teriak, sudah digodok kepalanya di neraka. Coba teriak sekarang, kan lumayan. Nanti kalau sudah di neraka baru teriak. Baru dia bilang, azablah dua kali lipat mereka itu. Dia sudah dibolak-balik kepalanya di neraka. Mestinya sekarang ngomong begitu itu. Jangan mentaati pemimpin dan pembesar yang tidak mau melaksanakan hukum Allah. Sebab itu kecelakaan bagi dunia, zuhar fasad fil ardi wal bahri bima kasabat aydinas itu. Bukan karena orang enggak sholat, enggak. Karena itu tadi memimpin dunia ini tidak dengan aturan yang membikinnya, maka hancur. Kita ikut penderita di dalamnya. Mereka bersenang-senang untuk masuk neraka. Mau dimurkai Allah. Nah itu. bukan karena mereka wah malas dia tidak mau sahur, enggak, itu urusan pribadi. Ini umatnya, dunianya dipimpin ya seperti itu. Mobil bikinan Jepang, kata Jepang mobil ini oli sekian, bensin sekian, harus bersih setiap bulan dibersihkan. Dia enggak, enggak usah lah aturan mobil Jepang. Kita taruh debu aja lah, pasir, biar awet. Biar bensin sedikit, ada debu separuh kan lumayan. Ya rusak. Oh dicampur, bensin sama debu. Kata pabriknya enggak boleh kan? Nah begitulah mimpin dunia ini. Allah yang bikin, dia enggak pakai hukum Allah. Ya rusak. Kitanya kebagian tuh. Kalau kita enggak mau berjuang, sama-sama masuk neraka sama mereka. Kalau kita mau berjuang, kita bertanggung jawab nanti. Kita sudah perjuangkan, tapi memang Allah belum menakdirkan menang, ya kita kalah. Tidak apa-apa. Ya, Ustaz. Yang penting diri Allah. Alhamdulillah. Kita bersama-sama sekali. Ini mau pulang ini. Oh, baik. Tempat berjauhan, Ustaz. Oh, amin. Belum ya, selamat, sehat. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah tua, tidak iya. Kuat seperti kita muda-muda ini ya. Tinggal saya. Iya, bentar bang. Bang, sudah 2 bulan aku sakit. Nah, masya Allah, mudah-mudahan sehatkan Allah. Ya, alhamdulillah. Amin ya. Ya. Ya. Iya, ada catatan ini. Waktu habis. Oh, iya. Satu lagi penutup terserah. Ya boleh. Boleh penutup. Sudah kadung. Ya. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Mualaf. Iya, bagus. Tadi Khalifah terangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memerangi orang mulia. Iya, mau enggak? Iya, ya. Orang yang bukan golongan kita atau golongan mereka atau juga orang makruh. Tanya saya, apakah dan bagaimanakah cara memerangi ini di saat ini, ataukah ada jalan lain kewajiban bawaannya kepada sang narasumber? Tahapnya tahap kerja itu dari mengajak, ya, dengan rahmatan alamin mengajak tanpa kapok, sampai ada kemungkinan kekuatan yang diberikan Allah. Akhirnya kalau kita dapat menguasai wilayah, maka kita pelaksanaan hukum berlaku, sebab hukum tidak berlaku di luar wilayah kekuasaan hukum. Nah, tahap kerja itu yang kita jalankan. Ada tahap-tahapnya, tahap itu tidak bisa diterangkan sempurna sebelum waktunya, karena ada musuh yang mendengar. Jadi tahap itu seperti Rasulullah, nanti akan kita hijrah ke Madinah, dia tidak tahu. Mungkin dikasih tahu Allah juga, tapi tidak disebut. Diutus Musa bin Umair ke Madinah. Nah, sampai di Madinah, nanti sampai saatnya nanti hijrah ke Madinah. Kalau ditanya sebelumnya enggak dijawab, kemana nanti kita hijrah? Ya nanti saja. So, kalau dikasih tahu, bukan yang dengar yang mau hijrah yang dengar, yang musuh orang hijrah yang dengar. jadi apa yang kita hadapi itu yang kita laksanakan sebagai ibadah kita. Kalaupun tahapnya belum sampai, nanti kita mati. Kalau kita berjalan 1000 langkah, arahnya jelas kayak pada angka 1000, mati kita di angka 100 sudah dapat pahalanya walaupun belum sampai. Tapi kalau tidak jelas arahnya, tidak masuk, tidak bernilai. Nah maka kita insya Allah karena sudah dalam bilapa, sudah dalam amrinya, apapun yang kita lakukan saat ini itulah maksimalnya kita punya kemampuan ibadah. Sampai pada saatnya di tahap-tahap ini akan datang diterangkan, ya musuh yang dengar, kita yang celaka. Nah, yang kan repot. Ya. Lebih jelas kapan-kapan bisa diterangkan lagi. Itu poinnya begitu. Ya, baik.